Kita lanjutkan matan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi al-Najdi rahimahullah wa an Ibnu Mas'ud. Ya, sampai di sini. Wa an Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. أن رسول الله وحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالسبدة إن لكل نبي sesungguhnya setiap nabi memiliki ulatan. Ulatan maknanya ahibba, orang yang dicintai. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi yang lainnya, memiliki ulah, yakni wali. Wali itu asal penggunaannya dari sisi bahasa artinya orang yang terdekat, al-qurb. Naam. Al-qarabah. Setiap nabi memiliki ulah dari kalangan nabi-nabi yang lainnya. Wa inna waliyyi, dan sungguhnya waliyyi, waliku, abi yaitu bapakku, Ibrahim khalilu rabbi, bapakku Nabi Ibrahim yang beliau merupakan khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, telah kita ketahui sebelumnya makna al-khullah adalah kecintaan yang khalis, cintaan yang murni. Al-khullah ya khalisul mahabbah, kecintaan yang murni, lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Jadi kalau dikatakan khalil itu derajatnya lebih dekat daripada habib. Ya, khalili mengatakan kepada ya sahabatnya, orang dekatnya, khalili itu lebih dekat daripada habibi. Nah, lebih tinggi kedekatannya. Difahami ini? Kita akan baca nanti penjelasannya. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat inna aula annas, sesungguhnya aula annas, manusia yang paling aula, kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna aula an-nas yakni ahaqqun nas, manusia yang paling berhak, bi Ibrahim yakni bi mutaba'ati Ibrahim, orang yang paling berhak mengikuti Nabi Ibrahim, yakni orang yang paling dekat kepada Ibrahim. Lalladzina taba'uhu, ialah orang yang mengikutinya. Siapa yang dimaksud orang yang mengikutinya di sini? Kata Al-Baghawi rahimahullah, ay man ittaba'ahu fi zamanihi, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di zamannya. Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yaitu di zamannya. Man ittaba'ahu fi zamanihi. Wa hadha an-nabiyyu dan nabiin. siapa Nabi ini, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yakni walladzina amanu ma'ahu min hadhil ummah, dan orang-orang yang beriman, yaitu yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Ini keterangan dari Al-Baghawi rahimahullah. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 67. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Dan Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Nah, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan terkait hadis ini. Qala hafizahullah, fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam, para nabi alaihimus salatu wassalam, yatawalla ba'duhum ba'dhan, berloyalitas sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bentuk loyalitasnya apa? Dengan cara bil mahabbati wal iqtida, dengan cara mahabbah, kecintaan, wal iqtida, wal ittiba, dengan cara mengikuti satu sama lain. Fahum silsilatun wahidatun, mereka para nabi adalah perumpamaannya seperti satu silsilah. Silsilah, satu kesatuan yang terikat satu sama lain, layaknya silsilah. Silsilah itu rantai. Bagaimana keadaan rantai antara satu dengan yang lain saling terikat, berhubungan, sambung menyambung, ada keterkaitan, ada hubungan yang kuat antara satu sama lain. Demikian pula para nabi seluruhnya. Nah, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama, siapa nabi pertama? Nabi Adam. Rasul pertama Nabi Nuh. Tanta. Di sini disebutkan di atas fal anbiya, yakni nabi berarti Nabi Adam Mas. Min awalihim, dari yang pertama yaitu Nabi Adam, ila akhirin, sampai kepada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubashshiru awwaluhum bi akhirihim. Nabi-nabi yang pertama memberikan bisyarah, berita gembira tentang nabi-nabi yang terakhir. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan ya tentang Nabi Isa ketika mengatakan kepada Bani Israel, ini Rasulullah, apa dalam surat As-Saff, ini Rasulullah ilaikum, kalian bisa membaca ayatnya, مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه من أحمد. Ya, ini bisyarah. Jadi nabi-nabi yang datang terdahulu, ya lebih dahulu, memberikan berita gembira akan kedatangan nabi setelahnya. ويقتدي آخرهم بأولهم, dan nabi yang datang belakangan, yang terakhir datang, mencontoh nabi-nabi yang datang terdahulu. Wa yattabi'u ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Hakadahumul anbiya alaihim shalatu wassalam, demikianlah keadaan para nabi. Ya. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa aulan nas bi Ibrahim. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, hakun nas bittiba'i Ibrahim. Sebagaimana nukilan yang kita nukil dari Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Wa hadha raddun 'ala al-yahudi wan nasara, dan ini adalah bantahan terhadap Yahudi dan Nasara. Fal yahudu yaquluna, orang-orang Yahudi mengatakan, kana Ibrahimu Yahudiyan, adalah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Wan Nasara yaqulun, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kana Ibrahimu Nasraniyan, adalah Ibrahim seorang Nasrani. Wallahu radda alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ya. Statement ini, pengakuan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 65 sampai 68. As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan kepada kita sisi bantahan tersebut ditinjau dari tiga sisi. Al-Syeikh Salih Al-Fawzan dalam syarah ini menyebutkan dua ayat. Ayat 67, na'am. Ayat 67 dan 68. Berarti ada dua ayat. Ya, 65 dan 66 yang tidak disebutkan. Beliau hanya menyebutkan sebagian. Bantahan secara lengkap bisa dilihat di tafsir tadi. Nah, kita baca ayat 67 sampai 68. Faqala ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tabi'u. Kita sebutkan keterangan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ditulis sebagai faedah, lamma idda'a al-yahudu anna Ibrahim kana yahudiyan wa an-nasara annahu nasrani, ketika orang-orang Yahudi mengaku bahwasanya Ibrahim adalah seorang Yahudi, wa an-nasara annahu nasrani, orang-orang Nasrani mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani, wajadalu ala dzalik, dan mereka jidal, ya, berdebat dengan itu, ya, bukan hanya statement yang diungkapkan begitu saja, tapi bahkan mereka membelanya mati-matian dengan cara mujadalah. Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi dan berdebat, mendebat orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini pembelaan yang kuat dari mereka. Nasrani juga demikian. Allah Subhanahu wa taala radda mahajatahum. Allah membantah ya hujjah-hujjah mereka, wa mujadalatahum, dan jidal mereka, min salasati aujuh, dari tiga sisi. Ahadiha, sisi yang pertama, anna jidalahum fi Ibrahim jidalun, bahwasanya jidal mereka tentang Nabi Ibrahim adalah jidalun fi amrin laysa lahum bihi ilmun, jidal dalam perkara yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ. Ini bantahannya. ya, dibantah dari sisi bahwasanya jidal mereka itu tidak dibangun di atas ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu tentang falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi in wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Baik, sisi yang kedua, al-wajhu tsani anna al-yahuda yantasibuna ila ahkami at-taurah. Bahwasanya orang-orang Yahudi menisbahkan diri kepada hukum-hukum Taurat. Wan Nasara yang tersibuna ila ahkamil Injil. Dan orang-orang Nasrani menisbahkan diri kepada hukum-hukum Injil. Wat Taurat wal Injilu, sementara Taurat dan Injil ma unzila, keduanya tidak diturunkan illa min ba'di Ibrahim, kecuali setelah datangnya Nabi Ibrahim. Nah, ini sisi yang kedua. Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, afala ta'qilun. Baik, sisi yang ketiga, al-wajhus tsani, yang terakhir, dan ini adalah mahallu syahid dari ayat yang kita bacain. Ya. Anna Allah Ta'ala barra'a khalilahu minal yahudi wal nasara wal musyrikin. Allah menjadikan kekasihnya Ibrahim berlepas diri dari Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga kaum musyrikin. Waja'alahu hanifan muslima, dan menjadikannya sebagai seorang yang hanif, seorang yang muslim, serta menjadikan orang yang paling berhak mengikutinya. Waja'ala aulan nasi bihi man amana bihi, menjadikan orang yang paling berhak mengikutinya, orang yang paling dekat dengannya adalah orang-orang yang beriman kepadanya, min ummati, dari kalangan umatnya. Wa hadzan nabiyyah wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man amana ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ini bantahan yang ketiga. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu. Iya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Kemudian mengatakan inna awlan nas, sungguhnya orang yang paling berhak, hakun nas bittiba'i, mengikuti Nabi Ibrahim untuk dikatakan sebagai pengikutnya adalah orang-orang yang beriman di masanya, kemudian Nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang beriman dengannya. Nah, tiga bantahan terhadap pengakuan mereka mengatakan bahwasanya ya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi, ataukah pengakuan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Kita lanjutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan. Wa antum ayyuhan nasara lam tattabi'uhu, dan kalian wahai orang-orang Nasrani ya, tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Lam tattabi'uhu fa antum ba'iduna anhu, kalian sangat jauh dari Nabi Ibrahim. Penjelasannya kenapa mereka dikatakan ya tidak mengikuti Nabi Ibrahim dan jauh dari Nabi Ibrahim. Kan Nasara ya'buduna as-salib, orang-orang Nasrani menyembah salib. Wal Yahudu ya'buduna Uzairan, sementara orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Wa yaquluna Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah. Wa ya'buduna al-ijl. Mereka juga menyembah al-ijl. Anak sapi. Kama dzakara Allah taala anhum, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Qur'an. Nah. Wa ya'buduna syahawatihim. Ya, mereka juga menyembah syahwat-syahwat mereka, artinya mereka memperturutkan syahwat-syahwat mereka, menjadikannya sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'ruf bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Ya, di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika mereka enggan untuk beriman dengan nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena ya nabi alaihi salatu wasallam bukan dari keturunan mereka, bukan dari keturunan Israel, tapi dari keturunan siapa? Ismail. Ini memperturutkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dituruti selain Allah Subhanahu wa taala. Hakadha huwa dinul yahud. Hakadha, demikianlah agama Yahudi. Fa Ibrahim bari'un minhum. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka, bari'un minal yahudi wan nasara. Lepas diri dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Wahum lam yattabi'u Ibrahim alaihi salam, dan mereka tidaklah mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Fahum ya'buduna fahum ba'iduna anhu. Mereka sangat jauh dari Nabi Ibrahim. Kalau begitu siapa yang dekat dengan Nabi Ibrahim? Kata Syekh selanjutnya, innama aqrabun nasi ila Ibrahim. Sungguhnya saja manusia yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, lalladzina taba'uhu, ialah orang-orang yang mengikutinya. Nah, orang-orang yang mengikutinya minal yahudi wan nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengikuti Nabi Ibrahim dengan baik. Di antara mereka ada yang mengikuti Nabi Ibrahim dengan baik. Ini manusia dikatakan manusia yang dekat dengan Nabi Ibrahim. La alladzina khalafu, bukan orang-orang yang menyelisihi. Ya, jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah pembuktian, bukan sekedar na'am statement. Wa hadzal nabiy dan nabiin. Nabi ini yaitu wahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dekat dengan Nabi Ibrahim. Wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyyul mu'minin. Allah penolong orang-orang yang beriman. Fallahu waliyyuhum yansuruhum wa yu'ayyiduhum. Allah Subhanahu wa taala penolong mereka, penguat mereka, menguatkan mereka. Wa yuhibbuhum, dan mencintai mereka. Wa yatawallahum, sama maknanya tadi, yatawallahum yakni melindungi mereka, menolong mereka, menguatkan mereka. Fa huwa waliyul mu'minina khassah. Allah Subhanahu wa taala merupakan wali bagi orang-orang yang beriman secara khusus, yaitu al-wilayah. Naam, al-walaya al-khassah, karena walaya itu ada dua. Ada walaya khassah, ada walaya ammah. Ada walaya ya yang bersifat khusus, ada juga yang bersifat umum. Sama dengan ma'iyah, ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah ammah. Nah, apa makna walayah khassah? Yaitu walayatu nasrin wa ta'yidin wa hifdzin wa i'anah. Berupa pertolongan, wa ta'yid, ya, pengokohan, diberikan kekokohan, kekuatan, wa hifzin, wa inayah, penjagaan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, maka maknanya ini Allah menolong mereka, mengokohkan mereka, menjaga mereka, memperhatikan mereka. Wa hunaka walaya 'ammah li jami'il khalq, dan di sana ada walaya. Walaya ya dengan di fathah wawnya. Fathah waw. Al walaya artinya al qurabah. Kalau wilayah, al wilayah dengan di fath di kasrah wawnya artinya al imarah. Kekuasaan. Kekuasaan. Al wilayah artinya al-imarah was-sultan. Ini wilayah. Hanya beda harokat saja. Nah, sudah berbeda maknanya. Hurufnya sama. Jumlah hurufnya, urutan hurufnya sama semua. Ya, wazannya. Nah, yang berbeda adalah harokatnya. Walayah, qorobah, kedekatan. Wilayah, nah, kekuasaan. Dan di sana ada walaya ammah li jami'il khalq. Walaya secara umum, kedekatan secara umum bagi seluruh makhluk. Kalau tadi kedekatan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah tahu maknanya apa tadi? Pertolongan, ya, penjagaan dan seterusnya. Adapun kedekatan secara umum mencakup seluruh makhluk. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, waruddu ila Allahi maulahumul haq. Mereka dikembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maula mereka, wali mereka yang haq. Ya, dan makna walayah secara umum artinya rabbuhum wa malikuhum. Dikembalikan kepada Rabb mereka, penguasa mereka, wal mutasarrifu fihim, dan yang mengatur urusan mereka. Hadi walaya ammah. Ini makna walaya ammah. Di jami'il khalq, mencakup seluruh makhluk. Bima'na al-mulk wa tadbir wa rizq. Artinya adalah kekuasaan, pengaturan dan rizki. Mencakup seluruh makhluk, mencakup orang-orang yang beriman, mencakup orang-orang kafir. Mencakup orang-orang yang melakukan ketaatan, mencakup orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ammal walayah al-khassah, adapun walayah yang khusus, fahiya lil mu'minin, maka hanya untuk orang-orang yang beriman, alladzina taba'u Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khusus bagi mereka. Nah, wallahu waliyul mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa ulahum bidzalika hadan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Dan yang paling berhak, yang paling dekat dari kalangan orang-orang beriman dengan walayah khassah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Fa hadza fihi raddun 'ala al-yahudi wan nasara. Maka di sini padanya ada bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, yakni beliau mengisyaratkan kepada apa yang kita sebutkan tadi dari keterangan As-Sa'di, bantahan yang ketiga. Ya, sisi yang ketiga dari apa yang disebutkan As-Sa'di. Bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, alladzina yaz'umun, yang mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka, ala dini Ibrahim, berada di atas agama Ibrahim. Wahum kadzibah, dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Nah, kadzibah jamak dari kadzib. Kadzib. Kadzibah fa'il, seperti kafir jamaknya apa? Kafarah. Fajir jamaknya fajarah. Nah, al-kafaratul fajarah. Itu jamak. Di sini kadzibah, jamak dari kadzib. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka itu kadzibah. Para pendusta. Laisu ala dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tidak berada di atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa innama hum ala syirk. Sungguhnya hakikat mereka, mereka berada di atas kesyirikan. Nah, ini hakikat mereka. Ya, kenyataan mereka, fakta yang ada pada mereka adalah mereka berada di atas kesyirikan, bukan di atas agama Nabi Ibrahim yang merupakan milatul tauhid. Wa dinul inhiraf wat taghyir wat tabdil. Mereka ya berada di atas agama yang inhiraf, menyimpang. Agama yang sudah diubah, sudah diganti, sudah dirubah dan sudah diganti. Nah, ya dikatakan agamanya sudah dirubah, sudah diganti karena kitab-kitab mereka sudah ya dicampur dengan berbagai macam kedustaan, bukan murni lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'. Ya. Demikian keadaan mereka. Jika kitab mereka yang merupakan pegangan mereka sudah diubah, sudah diganti, sudah dicampuri dengan berbagai macam pemikiran manusia, maka agama mereka juga demikian. Makanya dikatakan dinul inhiraf wa taghyir wa tabdil. Nah. Jadi kalau pegangan itu sudah rusak, maka agama itu juga ikut rusak. Hadza fi dalilun ala, di sini ada dalil bahwasanya annahu la yakunu waliyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ahu. Ya. Kesimpulan dari apa yang kita baca di atas bahwasanya tidak menjadi wali bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali orang yang mengikutinya. Laisa hunaka waliyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala li Ibrahim illa man ittaba'ahuma. Tidak ada wali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula bagi Ibrahim kecuali dari kalangan orang-orang yang mengikuti keduanya. Nah. Ya, benar-benar mengikuti mereka dengan baik. Walladzina yaz'umuna annahum yuhibbuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hum yukhalifunahu, dan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum yukhalifuna, dalam keadaan mereka menyelisihinya. Wa yuhdithuna al-bid'a wal muhdatsat, dan mereka memunculkan bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Wa yaz'umuna annahum yuhibbuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyangka bahwasanya mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza kadzibun, ini adalah kedustaan. Nah, ini adalah kedustaan. Ya. Karena yang namanya kedustaan itu mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan wakil. Ya. Ketika mereka mengkhabarkan mengatakan kami cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, lihat wakil. Lihat kenyataannya, faktanya bagaimana. Apakah mereka benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan baik, ataukah yang ada adalah menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam dengan memunculkan bid'ah? Jika yang pertama, maka kita katakan shodaq, dia telah jujur. Tapi jika yang kedua, kata Syekh, hadza kadzibun, ini dusta. Nah. Jadi kalau kita mau mengatakan seluruh ahlul bid'ah yang mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, bisa kita mengatakan mereka adalah para pendusta. Mereka adalah para pendusta. Nah. Ya. Walaupun mereka tidak ada keinginan untuk berdusta, kan begitu. Tapi lisanul hal mereka menyatakan mereka berdusta. Jadi berdusta itu ya bukan hanya dengan lisan, lisanul maqal, bukan dengan ucapan saja. Ya. Gerak-gerik juga bisa berdusta. Gerakan juga bisa dikatakan dusta, amalan juga bisa dikatakan dusta. Mereka tidak berdusta secara ucapan, tapi dari sisi amalan mereka berdusta. Karena telah memunculkan bid'ah dan muhdatsat. Nah. Law kanu yuhibbuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu. Kalau seandainya mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, tentu mereka akan mengikutinya. Wa taraku al-bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wal muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama, wal khurafat, bukan pula khurafat-khurafat. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentangnya sultan, yaitu hujjah, burhan, bid'ah, muhdatsat, khurafat, tidak dilandasi dengan dalil yang bersumber dari al-wahyain, al-Qur'an maupun as-sunnah. Ma anzalallahu biha min sultan. Nah, tidak memiliki burhan, tidak memiliki landasan dasar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu. Fa alladhi yuhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan huwa alladhi yattabi'uhu. Maka orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya secara hakiki huwa alladhi yattabi'uhu, yaitu orang yang mengikutinya. Nah, orang yang mengikutinya. Atba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Naam. Wa humul ladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur alladzi unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah bagaimana yang Allah sifatnya dalam surat Al-A'raf, adalah orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, menguatkannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'u an-nur, dan mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-ibratu bil-ittiba' walaysat bid-da'wa. Yang menjadi tolak ukur adalah ittiba', mengikuti, bukan sekedar pengakuan. Dan dakwah itu kata Syekh, wa dakwah idza lam yakun 'alaiha dalilun fa hiya batilah. Pengakuan jika tidak memiliki dalil, maka pengakuan itu adalah pengakuan yang batin. Nah, pengakuan yang batin. Jadi orang yang dikatakan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Mengikuti sunnahnya, tidak menyelisihinya dengan memunculkan bid'ah, ajaran-ajaran baru dalam agama, khurafat-khurafat yang bertentangan dengan ya ajaran Islam, tentangan dengan perkara-perkara akidah. Nah, inilah yang dikatakan orang yang benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam berarti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam berarti hakikatnya adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Yang mengutus beliau sebagai perantara mubalig, penyampai wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan jika itu telah dilakukan, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan ittiba. Keutamaan ittiba mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan maghfirahnya, ampunannya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini.